Rasulullah Muhammad SAW merubah nama kota Yatsrib yang berarti tempat terasing di gurun gersang, di mana penduduknya saat itu banyak yang buta huruf, tidak berpendidikan, menjadi bernama baru yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, yang memiliki arti kota yang bercahaya. Banyak orang di awalnya menganggap hal ini aneh, bahkan gila, tetapi ternyata kata-kata tersebut memprogram pikiran penduduk Yatsrib untuk membuktikan kebenaran narasi yang mengatakan Madinah adalah kota yang bercahaya. Tidak sampai 400 tahun setelah diucapkan, Madinah Al-Munawwarah benar menjadi kota bercahaya dengan wilayah Islam mencapai kejayaannya di dataran Eropa. Narasi Rasulullah tadi memiliki makna mind programming, dikenal dalam dunia aplikasi psikologi dengan nama Projectory Imaginary. Sekarang kita memodel Projectory Imaginary Rasulullah tadi dengan penjabaran dalam manajemen modern. Ada sebuah klub olahraga bernama 49er, klub American Football, sepak bolanya Amerika. Klub tersebut kelasnya mediocre, di tengah-tengah. Dalam 20 tahun tidak ada prestasi apapun. Terakhir masa jaya mereka adalah di sekitar tahun 90-an. Sudah lebih dari 5 pelatih dalam 20 tahun tetap membawa klub tersebut hanya di kelas menengah, di kelas mediocre. Sampai suatu hari masuklah pelatih baru bernama Jim Harbaugh. Di tahun pertama sebagai pelatih, 49er tersebut langsung melejit masuk 4 besar. Di tahun kedua, dia membawa 49er menuju final, walaupun gagal di final tersebut. Dan apa yang terjadi dengan sentuhan pelatih Jim Harbaugh tersebut? Apa strateginya? Karena dia tidak banyak pemain yang dia ganti. Sistemnya pun tidak banyak diganti. Sedikit perubahan yang dilakukan. Namun ada yang paling game changing, yaitu perubahan dilakukan adalah merubah yel dari klub tersebut. Dan dengan merubah yel tersebut ternyata merubah perilaku tim 49er tersebut. Sama dengan penduduk Yatsrib, kota buangan, yang diubah namanya menjadi Madinah, kota bercahaya. Penduduknya langsung berubah. Kembali ke Jim. Jim merubah kalimat mind programming, projected imaginary tadi, yaitu dengan mengatakan kalimat yel-yelnya begini. Dia akan meneriakkan kata-kata who's got better than us, atau terjemahan bebasnya siapa yang lebih baik dari kita. Maka seluruh tim, bahkan penonton, mengatakan nobody. Jadi who's got better than us? Nobody. Kalimat itu menyihir pemain dan penonton. Klub itu naik pamornya dari klub papan tengah menjadi klub papan atas hanya mengganti yel-yel. Jadi secara singkat, saat ini kita sedang mendiskusikan kekuatan pikiran dan kekuatan kata-kata.